ingin mempromosikan produk Anda dan memperluas jaringan bisnis Anda? Kami siap menjadi mitra sukses Anda. Hubungi tim marketing kami di telepon 800-8996 dan dapatkan penawaran menarik. Kini kita ikuti momen inspirasi bersama Immanuel Cristo. Martin Luther King Jr. mengatakan, ukuran sebenarnya dari seorang manusia bukan pada bagaimana dia berkelakuan di saat nyaman dan senang, tetapi pada bagaimana dia menghadapi saat-saat timbulnya pertentangan dan tantangan. Ya, di saat nyaman dan senang, maka kita ada di posisi aman. Saat itu tidak terlalu susah bagi kita untuk menampilkan penampilan terbaik kita. Tetapi sebaliknya, ketika timbul pertentangan dan tantangan, maka saat itu pula kita diharuskan untuk mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. Di saat nyaman dan senang, kita begitu yakin dengan kemampuan pribadi kita. Tetapi di saat pertentangan dan tantangan, kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Salam dari saya, Immanuel Cristo. Demikian tadi, momen inspirasi bersama Immanuel Cristo dari GKI Gunung Sahari. Momen ini dipersembahkan oleh 96.3 RPK FM Education and Infotainment Station. Shalom. Hadirilah Ibadah Raya GBI PRJ hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012, pukul 7 dan pukul 9 pagi, yang akan dilayani oleh Pastor Lawrence Kong. Beliau adalah Senior Pastor of FCBC Singapore dan seorang penemu cell group G12, serta Praise and Worship yang akan dilayani oleh LGLP Worship Team. Ibadah ini bertempat di Grand Ballroom, lantai 10 Mall MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Kami ulangi, pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012, pukul 7 dan pukul 9 pagi, yang akan dilayani oleh Pastor Lawrence Kong. Ajaklah saudara, rekan, dan kerabat Anda untuk bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Balita Kasih, Jakarta, 96.3, RPK Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Education and Infotainment Station. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopelitakasih.com. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Yo, sahabat kota, apa kabar? Siap menyapa pagi ini? Come on, stay here, you and the city, the place to share your community. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? Halo, selamat pagi sahabat RPK. Selamat pagi, bangun, bangun. Bangun. Ada tukang rusuh di sini. Biar semangat dong hari ya, Sabtu. Sabtu pagi-pagi itu harus semangat. Kalau kita udah berisik di sini, ini tandanya udah hari Sabtu, udah acara. Jam berapa sih sekarang? Jam 7 ya? Jam 7. Jam 7. Udah acara You and the City Place to you, your community. Place your community. To share your community. Aduh. Star, saya belum sikat gigi. Bareng sama siapa hari ini? Delisa. Tentu saja ada Farah juga di sini. Farah yang cantik ya? Banget. Udah mandi tapi belum sikat gigi doang sih, makanya belibet ngomongnya kan. Terus buka-buka rahasia gitu. Oke, hari ini pagi ini kita berdua di sini mau membicarakan pastinya. Pasti. Ini sekarang komunitas apa yang akan kita bicarakan dan kita ulas? Kita ulas kayak ulas. Buku diulas. Iya, hari ini kita enggak berdua doang nih, sahabat RPK. Udah ada dua orang teman kita dari komunitas Kebukit. Namanya lucu ya? Kebukit. Ya, kita Kebukit. Dari komunitas Kebukit yang akan nemenin sahabat RPK selama 1 jam ke depan. Boleh dong dikenalin dulu, kita sapa dulu sahabat RPK-nya. Halo, hai. Halo. Semangat pagi semuanya. Iya. Udah cuci muka kan? Udah, kan sudah mandi. Sudah sarapan. Aku belum sarapan, minum susu. Kayaknya cuci muka langsung dengerin kita kali ya. Enggak, yang tadi yang di rumah yang masih dari tempat tidur kita karena udah berisik gitu tiba-tiba. Asik. Apa itu? Gempa bumi. Apa itu suaranya berisik? Iya. Dikenalin dulu namanya dong. Kita punya siapa nih di sini? Ada Devina. Saya Hikmah dan siap menyebarkan virus baca ke kamu-kamu semua. Yes. Wow. Virus luar biasa. Siap menyebarkan. Jadi sahabat RPK ya, siap-siap aja pagi-pagi ini ketularan virus baca dari teman-teman kita dari Kebukit, ada Devina dan ada Hikmah juga. Gini, sebelum kita mulai omong-omongannya, ngobrol-ngobrol asiknya, kita mengundang sahabat RPK untuk jangan lupa kirimin SMS. Di 0813 800 444. Kosongnya itu ada 3. 3. 4-nya dan 4-nya juga ada 3. Formatnya ketik nama, spasi usia, spasi alamat tinggal. Di mana, terus boleh juga nanti loh sahabat RPK ngirimin pertanyaan ke kita, mungkin mau nanya-nanya juga ya soal Kebukit. Terus boleh juga telepon ke sini di 0218000444 gitu. Nanti nih seperti biasa, untuk dua orang pengirim SMS yang paling menarik, pertanyaannya ya. Terus kita ada quiz juga lagi. Ada quiz juga. Jadi campuran aja mungkin ya. Campuran kita pilih. Nanti yang dua orang yang beruntung akan mendapatkan bingkisan buku Unyu dari Goodreads Indonesia. Judulnya Unyu ya bukunya. Enggak, pakai tanda tangan aku dan foto. Jadi asik. Unyu. Jadi bukan baca bukunya nanti ya, mandangin fotonya. Makanya Unyu kan. Oke. Sekarang, tadi kan udah dikasih tahu ya, hari ini teman-teman kita datang dari Kebukit. Sahabat RPK pengen tahu gak sih, apa sih Kebukit, Kebukit itu? Namanya lucu soalnya. Boleh dijelasin? Kebukit adalah komunitas, itu kepanjangannya dari kelola buku kita. Itu sebenarnya awalnya komunitas dari teman-teman yang suka baca buku. Yang suka baca buku, terus jadi ini komunitas dari baca buku dari hobi baca. Sama kayak Goodreads dong. Iya. Ya, makanya kita ajak ngobrol hari ini. Mungkin ada perbedaannya mungkin ya. Nah, bedanya tuh di mana? Bedanya kita enggak hanya baca tapi kita ngumpulin buku-buku dari teman-teman. Terus buku-buku itu dikumpulin dari awalnya dari teman-teman 1-2 orang, terus lama-lama jadi banyak, terus akhirnya kita membuat taman baca tanggal 29 Desember 2007. Itu taman baca itu akhirnya berkembang, enggak taman baca aja tapi ada privat juga di situ. Kita juga seneng sama anak-anak, jadi ada acara-acara lomba atau apa, kita jadi jurinya, jadi IO-nya, ada acara outbound kita ikutan gitu. Berarti udah mau 5 tahun ya ke Bukit ini. Dari ya? 2007. Desember 2007 ya. Kegiatannya banyak juga tuh, ada outbound ya, ada terus, bikin taman baca. Iya. Terus itu dulu. Nah, sekarang kita lebih ke ini, lebih ke penggiatan minat baca untuk daerah-daerah, kayak misalnya desa-desa yang akses bukunya susah, kita support bukunya dengan gerakan buku 10.000. Dalam programnya itu buku One Book for One Library. Jadi kita nyari desa-desa yang akses bukunya susah, biasanya desa-desa yang di pedalaman yang masuknya agak-agak susah itu kan mereka akses bukunya susah ya. Dan mereka tuh kalau ngelihat buku miss gitu deh, yang menurut kita yang di kota-kota ini ngelihat buku biasa aja, kalau di sana mereka sampai dipelukin, beneran harta yang tak ternilai ya harganya, karena mereka ya taunya buku pelajaran, buku-buku yang bergambar-gambar gitu jarang mereka dapetin di sana. Jadi kita support buku itu, dan kita support bukunya untuk anak-anak aja, untuk SD ke bawah. Kenapa anak-anak? Karena dari anak-anak itu kan mudah ya di apa untuk nularin virus baca dibandingkan dengan orang yang udah gede. Oh gitu. Jadi memang lebih mudah untuk menarik minat baca anak-anak ya dibanding minat banyak ya, orang dewasa. Mungkin karena orang dewasa udah sibuk. Udah banyak, udah sibuk, gue udah kerja, gak punya waktu untuk baca. Kan? Terus, sementara kalau anak-anak kan, maksudnya mereka sekalian main gitu ya, sekalian main, sekalian baca. Belajar sambil bermain. Terus visual gitu kan, juga lebih tertarik yang gambar-gambar, yang warna-warna gitu kan. Terus dengan toko-toko kartun gitu. Jadi tadi udah disebutin ya, sama ke Bukit, apa tadi kepanjangannya? Kelola buku kita. Oke, okay. Jangan lupa sahabat RPK, kita juga masih tunggu SMS-nya ya. Aku ingetin lagi, line khusus untuk SMS, kirim SMS ke 0813980444 atau line interaktif telepon di 0218044444. Kita mengundang sahabat RPK juga untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kita dari Kebukit di sini. Jadi cepet loh, kirim-kirim SMS-nya. Telepon juga ke sini boleh. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang Kebukit, karena tadi kita baru nyebutin ya programnya. Programnya apa tuh? Ayo, ingat enggak Delisa? Jeng. Gerakan buku 10.000. Oke, gerakan buku 10.000 sama One Book for One Library ya. Ya, benar. Itu maksudnya One Book for Library itu gimana? Nah, sebenarnya yang hubungannya dengan gerakan buku 10.000 itu adalah bentuk inovasi ini kita ya, promosi kita ke memasar anak muda. Ini semacam social campaign lah. Jadi ke Twitter, ke Facebook dengan gerakan hashtag gerakan buku 10.000, kita jadi memunculkan awareness pemuda untuk ayo dong 10.000 lo itu bisa ngebantu satu buku untuk di pelosok-pelosok Indonesia. Jadi misi mulianya gitu. Minimal. Mau kelipatan 10.000 lagi juga boleh. Oke. Okay. Menarik banget ya. Menarik. Itu baru dua program. Baru dua programnya, belum selanjutnya. Masih banyak. Nah, masih banyak program-program dari Kebukit ini yang akan kita bahas. Dan yang pastinya menarik. Nah, segarnya udara pagi ini. Kita istirahat dulu ya. Stay tuned always di 96.3 RPK FM, tetap di You and the City, the place to share your community. Sahabat, sampai di mana tadi? Yah, lanjut deh obrolannya. Tetap di You and the City, the place to share your community. Balik lagi di 96.3 RPK FM. Delisa, bangun kamu. Masih aja ngantuk, Delisa. Ya ampun. Masih bersama saya Farah dan juga ada Delisa. Dari... masih tetap bersama ke Bukit. Kita masih tetap ngobrolin tentang ke Bukit dan program-programnya. Nah, sebelum memasuki program, di sini banyak banget SMS. Iya nih, SMS-nya udah banyak loh. Untuk sahabat RPK yang baru aja bergabung bersama kita ya. Jadi hari ini klub siaran Good Race Indonesia ditemenin oleh teman-teman dari Kebukit. Kebukit apa kepanjangannya dah? Kelola Buku Kita. Tadi kita udah ngomongin dua programnya ya. Yang cukup menarik, tapi ini banyak banget SMS-nya. Dari Lisa, bacain dong. Dari Mersahlan di Jogja. pertanyaannya, kira-kira tantangan untuk melakukan kegiatan semacam ini apa? Kalau yang di luar kota mau bantu gimana? Sukses deh buat ke bukit kegiatannya. Mau ikut dong? Iya. Boleh dijawab tantangannya untuk ini kan kita sebenarnya kayak mengajak ya, komunitas luas ya, di luar komunitas gitu, masyarakat untuk ayo dong, bahwa satu simple, perbuatan yang simple ya kan, tadi kan menyumbangkan 10.000 aja sudah berharga, atau satu buku gitu kan. Tantangannya apa sih sebenarnya? Tantangannya ini lebih ke relawannya ya, karena ini komunitas, berbasis komunitas itu kan nggak terikat bener. Kalau ada yang bisa, kalau ada yang nggak bisa. Tapi kita kalau misalnya yang kalau di Jakarta ini kegiatannya kan per 2 bulan. Per 2 bulan ini setiap 2 bulan kita punya program yang gerakan buku 10.000 itu bantu untuk desa-desa gitu. Jadi memang ada sih teman kita yang surveyornya, ada yang dia suka ke desa-desa. Kita tinggal tanya aja sama dia, mana nih desa yang kita mau bantu. Nah, kita juga kadang suka nyari juga. Nah, untuk kayak gitu tuh baru-baru sedikit ya orangnya, maksudnya baru 1-2 gitu. Nah, untuk ngumpulin bukunya juga itu kan kebanyakan dari Twitter, dari sosial media. Oke. Nih, ada aku sedikit pertanyaan. Tadi katanya yang di Jakarta, ke bukit yang di Jakarta, emang ke bukit itu ada berapa tempat sih sampai harus ada Jakarta lah? Buka cabang. Oke. Okay. Ya, awalnya ke bukit di Bandung itu tahun 2007 pas lagi dibukanya, didirikannya. Nah, setelah itu. Kebetulan saya tinggal di Bandung waktu itu, lagi ngekos juga di sana. Nah, itu ikut tahun 2010. Nah, setelah pindah ke Depok tahun 2012 awal Januari ini saya bikin sendiri, karena banyak manfaat yang saya dapetin waktu di Bandung kan, ke desa-desa, kayak seru ya, gitu ternyata ya, tantangan. Ternyata kok kita ternyata manfaat juga, kita datang terus orang-orang lain seneng gitu, menyambut bahagia, positif gitu. Bener. Nah, terus buatlah gimana kalau buat di Jakarta. Oh, boleh banget. Nah, ternyata di Jakarta ini supportnya juga diterima sama orang-orangnya juga banyak, malah banyak banget didukung kan, apalagi dekat sama Goodreads Indonesia. Langsung toel moderator. Nah, terus ada juga yang di Kebukit Cirebon. Itu perpanjangan dari Kebukit Bandung. Sebenarnya sih mau ke bukit di mana aja, mau bikin ke bukit di mana aja bisa. Asal mereka juga ada yang ngurusin di sananya, kita jadi apa ya? Oh, kita ngasih programnya gitu. Sama kayak Goodreads ya, berarti ya, komitmen ya. Komitmen. Sebenarnya kalau misalnya ini kan tadi udah di beberapa kota ya, Bandung, Jakarta, Cirebon. Sebenarnya anggotanya ada berapa sih? Anggotanya, relawannya termasuk relawan gitu. Udah berapa banyak? Ada 10 orang. Dan itu tersebar di kota-kota itu? Kalau di Cirebon ada sekitar 5 orang. 5 orang. Kalau di Jakarta itu ada sekitar yang aktif itu 2 orang. Kalau di Bandung ada sekitar 7 atau sampai 10. Oke. Sedikit ya Bu. Iya. Berarti ini masih terbuka dong kesempatan. Terbuka sekali. Buat sahabat RPK yang misalnya mau join gitu ya. Join, gimana sih cara bergabung? Karena kadang-kadang kan gini ya, sahabat RPK mungkin ngerasain hal yang sama. Kita pengen melakukan satu hal, cuma gak tahu harus mulai dari mana. Gitu kan. Nah, jadi ini masih dibuka ya. Sebenarnya kalau misalnya butuh relawan, tapi dibukanya kemana nanti kita omongin lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Malaysia, silakan Kak. Silakan Kak. Ya, makasih Delisa. Langsung atas kehormatannya. Oke, dari Timothy Lee Benny di Petaling Jaya, Malaysia. Kita ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih, soalnya SMS-nya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja, Indonesia mungkin aja karena ya, kita di daerah Indonesia. Ini di mana lokasinya? Terus apa cuman orang Indonesia aja? Orang Malaysia boleh nggak join? Katanya gitu. Tadi udah dikasih tahu ya, Timothy Lee, kalau misalnya Kebukit ini sebenarnya ada di beberapa kota, Jakarta, Bandung, sama Cirebon gitu. Bisa nggak kalau misalnya dari luar negeri gini pengen join? Kalau memang ke Bukit bisa go abroad, mesti ke luar negeri, visinya bisa seluruh dunia, wah itu kita udah nggak kebayang deh, akan sangat bersyukur banget. Artinya kalau yang teman-teman Indonesia ataupun orang luar yang memang mereka ingin buat ke Bukit, boleh banget gitu ya. Tapi untuk sementara mungkin karena target kita untuk menyasar daerah-daerah di pelosok Indonesia yang masih luas sekali, 33 provinsi itu belum kita jamah, jadi donasinya mungkin di, untuk sementara diperuntukkan dulu untuk saudara-saudara kita di sini. Mungkin juga mereka yang dari luar ini bisa ya turut nyumbang ya. Betul, kita donasi, kan connected ya di dunia imaya ya. Tapi kalau saya boleh tambahin, kalau misalnya yang di Malaysia ini untuk mengikuti program ke Bukit juga nggak apa-apa, kalau buat ke Bukit di Malaysia boleh banget gitu. Nanti kita kasih programnya, nanti mau dicontoh juga nggak apa-apa. Nanti kita bagi gitu manfaat gitu. Mungkin gini, yang sahabat RPK yang lain juga pengen tahu kalau misalnya mau gabung gitu, secara ini juga ada pertanyaan dari Endang, ada situsnya nggak gitu kan, kalau mau gabung caranya gimana? Punya website kan? Punya. Apa tuh? www.kebukit.com www.kebukit.com itu websitenya. Sementara kalau Twitter juga tadi ada kan, karena ada. Kita Kebukit sendiri apa base-nya juga nyari donasi dari Twitter ya. Twitternya di mana tuh? @kebukit_ @kebukit_ Dan FB-nya, Facebook-nya? www.facebook.com/kebukit Simpel banget ya udah kebukit gitu ya. Kalau kita search juga gitu. Oke. Kita juga masih mengundang sahabat RPK yang lain. Yuk dong kirim-kirim SMS ke sini gitu ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, nanti ada dua orang yang paling beruntung akan kita kasih bingkisan. Kita punya pertanyaan kuis, Del. Pertanyaan kuis. Apa itu pertanyaan kuisnya? Gimana sih cara kalian mengelola buku supaya buku itu mungkin bermanfaat untuk sekitar kalian dan diri sendiri. Jadi kita pengen tahu nih sahabat RPK, gimana sih cara sahabat RPK mengelola buku-buku koleksi yang sahabat RPK punya gitu ya. Jadi biar bisa bermanfaat, gak cuma buat diri sendiri tapi harus sekitarnya, buat orang lain juga gitu. Nah kayak, itu kita pengen tahu. Ya jadi, mungkin kayak contohnya Kak Farah mungkin punya buku banyak, terus bukunya itu mau dimanain, maksudnya harus dikelola gimana gitu. Iya, daripada menemunin lemari aja ya. Boleh sharing ke sini, itu nanti untuk mengirim SMS dengan SMS yang paling menarik, boleh kita kasih paket buku yang menarik dari Goodreads Indonesia. Kita ngobrol lagi, tambahin. Jadi tadi udah ada dua program dari Kebukit sendiri. Dan makin dan ada lain program selanjutnya yang kita akan bahas lagi. Kaget nih gue tadi urutan berubah. Aduh masnya pukul-pukul manja. Pokoknya langsung ngeblank gitu. Mas, ngobrol-ngobrol dong. Nanti kita balik lagi, masih bersama klub siaran Goodreads Indonesia dan Kebukit. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sahabat RPK ya. Segarnya udara pagi ini. Kita istirahat dulu ya. Stay tuned always, 96.3 RPK FM, tetap di You and the City, the place to share your community. Saat ini 30 menit sudah lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mari berziarah dan berwisata rohani bersama Ritz Tour. Rasakan keagungan dan mujizat Tuhan di Tanah Suci, Yerusalem, Mesir, Petra, dan Dubai. Serta ziarah penampakan Bunda Maria di Lourdes, Fatima, Medjugorje, dan Guadalupe. Bergabung bersama Rich Tour yang berpengalaman lebih dari 17 tahun. Hubungi 021-638-5-7123 atau kunjungi web www.rich-tour.com. Rich Tour, specialist in siar tour. Walah, motor baru! Weh, warungnya juga maju. Ada TV-nya lagi. Dapat rezeki bagi-bagi toh. Alah, borong ale-ale dan Terio dus-dusan saja. Apa? Borong Terio dan ale-ale. Gitu tuh, efek rezeki miliar ale-ale Terio. Hadiah langsungnya bikin shock. 300 motor Yamaha Vega ZR, 1000 TV, uang tunai. Terionya selusin dong buat arisan. Aku ale-ale 10 ya, buat stok di kosan. Wah, nanggung. Mending Sedusaza, segarnya dapat, hadiahnya dapat. Rezeki miliar ale-ale Terio, 300 motor, 1000 TV, uang tunai. Borong Terio dan ale-ale, pasti nambah rezekinya. Promo 1 Maret hingga 31 Agustus, batas penukaran 31 Desember. Hati-hati penipuan, pemenang tidak dipungut biaya, pajak ditanggung penyelenggara. Rezeki miliar ale-ale Terio, segernya dapat, hadiahnya dapat. Malam-malam keringetan, gak bisa tidur, banyak nyamuk. Nyamuk, kenapa sih gigit-gigit? Woi, udah malam nih, ngapain sih teriak-teriak? Anu, banyak nyamuk, badan gatel-gatel nih, digigit nyamuk. Makanya, jadi orang jangan cuma bisa ngomel doang. Action dong. Nih, pakai lavenda yang dahsyat usir nyamuk. Hah? Beneran? Iya, lavenda lotion anti nyamuk dengan formula baru yang mengandung sari bunga lavender, aloe vera, dan moisturizer. Ada vitamin A, C, dan E juga. Selain dahsyat usir nyamuk, lavenda juga harum, lembut, dan tidak lengket di kulit. Terus, apalagi? Pilihannya juga banyak. Ada lavenda pink, bunga lavender, lavenda biru, mint yang bikin dingin, dan lavenda orange, wangi jeruk. Pokoknya lavenda deh yang dahsyat usir nyamuk. Nah, kalau gitu... Usir nyamuk pakai lavenda, usir nyamuk pakai lavenda. Lavenda emang dahsyat usir nyamuk. 96.3 RPK FM. Yo, sahabat, sampai di mana tadi? Yah, lanjut deh obrolannya. Tetap di You and the City, the place to share your community. Ya, masih balik lagi bersama kami Delisa dan Farah. Dan masih bersama komunitas Kebukit Kelola Buku kita yang masih membahas program-programnya yang sangat-sangat menarik. Kita mau bacain SMS dulu nih, banyak banget SMS yang ngantri. Wow, senang sekali di 0818163 sekian. Selamat pagi. Pagi. Support buku ke daerah bagus sekali. Terima kasih tuh ke Bukit ya. Iya, jadi terharu. Pertanyaannya dia mau tanya, isi bukunya apa sih? Terus apakah etika karakter Indonesia? Kenapa harus sumbang uang? Kenapa nggak sumbang buku aja? Sukses selalu buat ke Bukit. Ih, nggak ada namanya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Boleh langsung dijawab? Boleh. Kenapa harus sumbang uang? Kenapa tidak sumbang buku? Boleh, buku boleh. Tapi kadang kalau yang kita dapetin bukunya suka... Tahun lama ya? Nggak apa? Ya, boleh. Lama juga sama nggak sesuai gitu apa yang kita inginkan. Biasanya ada yang ngasih komik. Komiknya tuh bukan buat anak-anak. Komik yang... Komik seperti dewasa. Itulah. Yeah. Ayo kak, aku. Ayo Farah. Ayo Kak Farah, toel-toel nih. Enggak deh, enggak toel-toel, sepak-sepak kaki. Nah, karena kita kan lebih ke anak-anak ya. Anak-anak yang dari SD sampai PAUD lah ya. Nah, itu kan enggak sesuai. Terus ada juga yang nyumbang buku novel-novel yang kayak horor kayak gitu-gitu kan. Nggak pas lah, yang nggak pas tuh kebanyakan kita dapetnya gitu. Jadi mendingan sumbang uang aja, tapi boleh buku, tapi dengan syarat buku-bukunya itu yang mendidik, inspiratif, lebih kayak biografi, cerita-cerita, yang kayak fabel, yang berkarakternya seperti ada masukan lah di situ, ada value-nya di situ. Ada value-nya, nggak hanya buku cerita, tapi kan banyaknya buku cerita sekarang yang udah bagus-bagus. Dan nambahin dikit ya, salah satunya juga kita pakai uang sebenarnya berpikirnya memudahkan juga kalau ada donatur kan. Bayang dong kalau bawa dari daerah mau buku kan lebih gampang itu. Jadi kalau donasi lebih memudahkan lah. Jadi kita gimana caranya biar orang berbondong-bondong, oh iya gue nyumbang. Terus kita juga sering banyak dapat rekening masuk tuh gak jelas dari mana. Jadi kita bersyukur ya Allah kok bisa ya, cuma dengan nge-tweet doang gitu. Oh jadi memang banyak yang ini ya, no name gitu ya. Oh, okay. Jadi sahabat RPK tadi udah dijelasin ya, sebenarnya Kebukit ini menerima berbagai macam jenis sumbangan, buku ataupun uang. Cuma mungkin perlu diperhatikan jenis bukunya adalah yang cocok dan mendidik untuk anak-anak usia PAUD dan SD gitu ya. Terus juga ada yang ngasih buku pelajaran. Nah kita bukan... Kita tidak menerima buku pelajaran karena buku pelajaran sudah ada dana dari bos. Oh, jadi memang buku-bukunya untuk yang di leisure activity gitu. Ya. Jadi edutainment lah. Edutainment gitu. Ya. Oh, gitu. Terus ada lagi SMS-nya. Dari Esther di Depok. Bagaimana tips supaya membaca buku itu menyenangkan? Dan ke Bukit sudah sampai berapa daerah nih yang disumbangin bukunya? Thanks. Oke. Coba mungkin Hikmah boleh dong sharing ke sahabat RPK. Gimana sih caranya supaya baca buku itu menyenangkan? Itulah sebabnya kenapa kita menjadikan anak-anak sebagai target lah ibaratnya untuk kita tularkan virus baca. Karena anak-anak tuh selain dia golden age-nya juga dan masih mudah lah ya, masih pure dan tanda kutip ya, kita bisa tularin virus baca. Nah, dengan kaitannya dengan program ke Bukit, kita punya salah satu program yang ibaratnya itu menstimulus minat baca anak dengan buku berpoin tiket. Jadi anak-anak itu suruh baca buku beberapa yang mereka pilih sendiri. Dan ditargetin ada dengan harus target, berapa buku. Dengan target kamu siap berapa buku baca seminggu? Oh, aku 3 kak misalkan. Nah, kalau dia bisa baca abis 3 buku itu, nanti dikasih reward. Rewardnya itu bisa diajak jalan-jalan atau dikasih apa hadiah yang dia suka. Gitu. Wah, seneng banget. Kakak, aku bisa baca 5. Baca buku apa deh? Bukan komik dewasa ya, Pak. Ini image udah langsung gak bagus nih gara-gara Delisa. Makasih loh, Del. Dan di daerah itu, mereka sebenarnya sangat menunggu gitu ya. Kita datang bawa buku berwarna. Bayangin waktu kita kecil ya dikasih buku cerita tuh kayak bahagia banget. Nah, kalau daerah itu udah jadi barang emas, jangankan untuk buku, untuk makan juga mereka susah gitu kan. Jadi terharu kita tuh, kita harus berjuang sampai ke pelosok gitu. Ya, ini boleh saya tambahin lagi. Soalnya waktu di Garut, waktu itu ada donasi buku juga. Itu di sana saya ngelihat ada anak-anak, kita bagiin buku-buku kan. Itu buku dong sampai dipelukin. Wow. Itu yang bener-bener bikin terharu ya? Bikin terharu, pengen nangis. Bener. Ada fotonya, saya fotoin. Ini ada telepon. Telepon dari Kusri di Jatiwaringin. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Iya, boleh nih langsung sharing dengan teman-teman kita dari Kebukit. Iya, saya senang sekali dengan topik pembicaraan pagi ini. Karena dengan buku bisa mencetakkan dampak. Jadi saya hanya sumbang saran atau pemikiran ya. Memang ini bisa dikembangkan lewat RT RW gitu ya. Untuk ibu-ibu yang istilahnya waktunya agak senggang, saya ikut terlibat karena kebetulan saya juga punya komunitas ibu-ibu yang tenang dengan membaca dan memberikan rumahnya juga untuk dijadikan perpustakaan kecil-kecilan ya. Jadi gimana kalau saya bisa ikut bergabung untuk dengan Bukit ini? Apa yang syaratnya apa? Bergabung. Oke, jadi ini dari Ibu. Terima kasih Ibu Busri ya. Ya ampun, kita senang banget nih. Senang banget Bu, tadi sapa, ditelepon, dan ya, dipertanyakan dan ininya. Terima kasih banyak Ibu. Jadi Ibu Busri di Jatiwaringin ini bilang waktu ibu-ibu itu kan maksudnya agak senggang ya gitu. Dan mereka mau mungkin bisa dijadikan salah satu base dari Kebukit sendiri gitu, di bawah Kebukit. Nah itu bisa gak kalau kayak gitu? Sangat bisa, dan kami sangat berterima kasih kalau Bu Kusri mau jadi bagian dari relawan kita, jadi relawan pertama ibu-ibu, Bu. Wow, perdana. Yeah. Semoga seterusnya akan ada ibu-ibu yang seperti Ibu Sri. Dan memang kita sebenarnya awalnya itu kita berpikir kita ngakses yang pelosok nih, tapi ketika ada komunitas di kota, ibaratnya itu mau buat yang taman baca yang di daerah pemukiman, terutama yang mereka yang padat gitu ya, daerah Jakarta kan banyak juga yang susah mengakses buku. Itu kita sangat bersyukur, dan kita akan nanti kita datangi, kita ngobrol, dan intinya ya saling support deh. Jadi kami sangat berterima kasih kalau Bu Kusri mau gitu. Nanti mungkin bisa dicatat nomor teleponnya Bu Kusri ya, untuk dihubungi lebih lanjut untuk ngobrolin rencananya gitu ke depan. Mungkin. Satu pagi semangat ya enggak sih, terus udah gitu bisa mewujudkan rencana baik. Ah, luar biasa. Kita masih membacain SMS, ngantri nih Del, SMS-nya banyak sekali. Oke, Hani di Jaktim. Aku gemar membaca dan punya kelompok membaca, mungkin bisa join menjadi anggota ke Bukit, apa aja syarat-syaratnya? Tadi udah dijelasin gimana cara-caranya. Menurut kalian minat baca di Indonesia seperti apa, dan apa favorit judul-judul buku masing-masing? Aku gemar membaca dan punya kelompok udah sama itu terus, sama. Oh gini, meskipun belum banyak minat membaca, aku juga mau buat perpustakaan keliling. Akhirnya ada juga kemajuan. Oh jadi dia udah ini ya, udah ada actionnya sebenarnya. Ada actionnya. Ada perpustakaan keliling. Tapi pertanyaannya tadi, menurut Kebukit nih ya, teman-teman dari Kebukit, minat baca di Indonesia tuh kayak gimana sih? Kalau minat ini nih, minat baca di Indonesia itu seperti apa? Kalau yang saya lihat itu belum banyak ya. Mm-hmm. Tapi kalau untuk yang nulis buku udah lumayan saya lihat, kan ada forum yang lain ya. Mm-hmm. Forum boleh diomongin di sini. Ada sapam soalnya sini. Ya, siarannya saya lihat banyak juga yang bikin yang nulis buku. Mm-hmm. Kalau untuk baca kurang ya, kan kalau biasanya sih, kalau yang menurut saya ya, parameter untuk minat baca buku besar itu kayaknya kalau kita menunggu itu membaca dimanapun, misalnya kayak di kereta, di angkot, di bus, atau di jalan, atau nunggu apa, itu semuanya membaca kalau menurut saya ya, kalau minat baca sudah besar. Kalau sekarang sih masih belum. Ada satu baca SMS sama baca BBM sama Twitter ya, baca mention. Alah, ya jadi kayak kalau misalnya tadi kalau kita ngomongin yang tadi di daerah-daerah ya, adik-adik kita ya, sebenarnya minat bacanya sih ada tinggi, cuman sarana prasarananya yang kurang gitu, yang kadang makanya disitulah butuh peranan kita ya untuk mendonasikan buku gitu ya, tapi yang sesuai gitu, kemudian mendonasikan uang juga 10.000 untuk satu buku gitu, dan dari yang kecil-kecil itu bermanfaat banget kok gitu kan. Nah, kita masih nunggu, kayaknya ada telepon ya? Kayaknya ada telepon. Oh bukan. Oh bukan, ada bukan. Miss call. Jadi kita baca SMS dulu aja. Kita baca SMS dulu. Okay. Oke, dari Alfa Tanjung Priok. Komen aja, buku yang sudah diberi ke desa tetap dijaga kualitasnya ya mbak. Nah, quality controlnya gimana nih? Untuk buku-buku itu supaya masih tetap layak baca selama beberapa waktu ke depan gitu. Yang pasti kita terima kasih, kita jaga kualitasnya, siap. Nah, apa aja yang kita pilih sebagai buku yang kita donasikan, sebenarnya hubungannya dengan program Kebukit juga yang mengarahkan ke multiple intelligence ya. Jadi hubungannya dengan inspirasinya tadi ke buku-buku itu yang bisa mencerdaskan mereka dari aspek bahasa, musik, gambar, angka, apalagi ada drama intrapersonal ya, iya betul, gaul, intrapersonal dan spiritualnya. Oke, ini ada telepon lagi nih dari Pak Budiman dari Cinere. Selamat pagi Bapak. Pagi, saya bukan Budiman. Bukan orang yang berbudi dan budiman begitu, bukan. Jadi, Budi Eman betul. Budi Eman. Budi Emannya dari dua kata yang berbeda. Okay. Budi dan Eman. Aduh Bapak, maaf ya pagi-pagi kalo salah sebut nama. Waktu saya siaran di daerah Kebon Jeruk, disebut sama Kang Ebet tuh, dia kan Ebet Kadarusman, enak betul karena terus dapat ciuman. Wah, masih pagi dia, Pak. Daripada budak dikit enak tapi manja, atau Budi Eman. Oh ini jadi sebenarnya namanya panjang sekali Bapak dong. Iya, Budi Eman. Enggak, saya Budi Eman, bukan itu bukan nama samaran, nama asli. Kalau kebetulan Anda tadi naik ke lantai ketiga ya? Di lantai dua itu ada wajah saya tahun 98. Nanti kalau saya turun saya mau lihat. Ya, kebetulan saya di RPK juga. Saya bawa setiap hari Senin malam. Oh gitu malam. Kayaknya Bapak penyiar senior nih. Terus kita didengerin gitu, malu gitu. Senior tuh gak mau, aku disebut senior. Iya. Senior tuh senengin istri orang lain, aku gak mau. Bapak pagi-pagi, Pak. Ya, aku disebut top juga gak mau. Pak, saya masih 17 tahun. Iya, kalau top tuh tua, ompong, peot, aku gak mau. Mungkin Bapak ada pertanyaan buat teman-teman Kebukit. Pertanyaannya ini Goodreads Indonesia ya? Kita dari klub siaran ya. Alut dah, untuk Anda membawa ke bukit ya? Ke bukit itu apa artinya? Kelola buku kita, oke. Senang sekali, aku dari Lions Club Indonesia. Salam kenal, apa tuh Pak? Boleh di... Lions Club Indonesia adalah suatu organisasi pengabdian. Salah satu diantaranya. Khusus di klub saya namanya Lions Club Jakarta Medica Media. Itu kita emang mengelola juga untuk beberapa penyebaran buku-buku untuk anak-anak yang tak mampu. Oh gitu. Ya, tak mampu. Nah, kayak kebetulan kan mungkin itu kan buat anak juga kan? Iya. Nah, kadang-kadang kan ada anak yang kebetulan sekali saya itu didukung oleh RPK dalam hal donor darah dan yang lain. Salah satu diantaranya kita punya misi untuk membuat anak-anak dengan jantung bawaan lahir dapat dioperasi tanpa bayar. Kira-kira bagaimana? Buku itu kita berikan juga cuma-cuma untuk anak-anak dengan tanda petik tidak mampu. Karena orang-orang Indonesia banyak yang mampu pun kadang-kadang belagu tidak mampu. Tangannya rata-rata tangan di bawah. Iya. Jarang yang mau tangan di atas. Gitu. Anda tahu nggak tangan di atas? Tangan di atas itu memberi. Memberi. Kalau tangan di bawah itu menerima. Minta. Indonesia banyak kan tangan di bawah. Oh gitu ya. 80%. Nah kalau saya memang benar orang itu membutuhkan pertolongan, saya juga punya kawan yang ahli, yang aktivis donor darah yang udah nyumbang lebih dari 150 kali. Itu dia mengelola yayasan yang memberikan pengajaran kepada anak-anak tak mampu tanpa bayar. Jadi kan ini agak seiring dong kita punya misi. Ya kalau boleh nanti saya mau hari ini sih kebetulan saya ada di Prodia Tower hari ini. Oh gitu. Saya undang dah dua-duanya dari ke Bukit dan dari Goodreads. Kalau mau jam 2, saya ada regular meeting Lions Club Jakarta Medica Media. Saya merasa terhormat kalau kalian berdua mau datang. Oke, terima kasih Bapak. Kita di sana, karena nanti ada beberapa, nanti ada talk show interaktif. Oh gitu. Oke. Nanti bisa kita hubungi ini kembali Bapak gitu ya? Boleh, boleh. Dengan Pak ini, dengan Pak, mungkin kenal dengan Pak bakal calon wakilnya Jokowi. Ding. Ahok. Maaf Pak, saya warga Bekasi. Basuki Cahaya Purnama. Bukan narasumber, jadi yang kita undang. Oke. Nanti kita hubungi lagi ya Pak ya dari sini. Terima kasih Bapak Budi Eman. Segarnya udara pagi ini. Kita istirahat dulu ya. Stay tuned always, 96.3 RPK FM tetap di You and the City, the place to share your community. Han, aku mau ke Holy Land nih, tapi anggaranku terbatas. Punya info nggak travel agent mana yang bisa bantu aku? Kebetulan nih, Mahaloka Tour sedang ngadain tour ke Holy Land. Dengan pengalamannya selama 20 tahun menyelenggarakan perjalanan ziarah ke Holy Land, dijamin puas perjalanannya deh. Rutenya Mesir, Israel, Jordan. Mengunjungi gereja-gereja di Kairo, Sphinx, Piramid, Gunung Sinai, Jerusalem, Bethlehem, Tiberias, dan untuk program 9 hari hanya dengan $1,995 loh. Kira-kira 18 jutaan rupiah gitu deh. Coba deh kamu bandingkan dengan travel agent yang lain. Tentu penawaran ini lebih fantastis. Bus-bus yang dipergunakan sebagai alat transportasi di Israel relatif baru dan diperlengkapi dengan fasilitas free wifi. Jadi, sangat memudahkan kamu dalam berkomunikasi dan online sepanjang tur ke Holy Land. Nah, tunggu apa lagi? Segera hubungi Mahaloka Tour di 021-571-2828. Mahaloka Tour, jaminan kepuasan perjalanan. Yo, sahabat, sampai di mana tadi? Yah, lanjut deh obrolannya. Tetap di You and the City, the place to share your community. Ya, halo selamat pagi semua, kembali lagi bersama Desi, saya Delisa dan Kak Farah di sini. Karena berhubung saya masih muda. Saya juga masih muda. Maksudnya apa nih? Sini kan paling muda, Kak. Enggak. Enggak mau ngalah. Enggak mau ngalah ya. Oke. Aduh, tadi senang banget ya kita ngobrol-ngobrol, ternyata banyak banget ya sahabat RPK yang tertarik sama program-programnya. Program ke Bukit. Nah, ke Bukit ini. Nah, karena waktu juga sudah memburu, kita akan lanjut aja langsung. Mau pilih SMS yang tadi udah kita bacain. Pengirimnya. SMS nanti aja Kak, dulu kita nanyain relawan mungkin ya. Oh. Gimana? Ya, Boleh deh. Nanti terakhir nanti kita akan membuka agenda Goodreads Indonesia dan pemenangnya. Oke, sip. Ya, ini ke Bukit sendiri gimana sih untuk join untuk relawannya itu gimana? Cara join relawannya mungkin dari berbagai arah ya, dari 7 penjuru mata angin, maksudnya wow. Dari mana saja kamu tahu infonya, termasuk dari sini, terus nanti kita kasih tahu sosmed kita, Twitter, Facebook. Tadi udah ya? Kan udah kan? Ya udah. Dan website? Gabung, nanti ada nomor kontaknya di sana. Udah deh, nanti kita janjian kopdar, misalkan untuk terdekat kita mau donasi kan per 2 bulan ya. Jadi tiap 2 bulan kita datangi daerah-daerah yang sudah ditarget, nanti bisa bareng. Dan sebenarnya kita butuh relawan ini untuk memaksimalkan buku yang kita berikan, dengan memaksimalkan jumlah donasinya juga. Jadi teman-teman bisa jadi relawan untuk bantu sounding ke teman-teman, gue jadi relawan ini ke Bukit nih, bantu dong 10.000 aja gitu minimal ya. Artinya kalaupun kita jarang ketemu, tapi hati kita bertemu, Ci. Artinya, wow. Apalagi uangnya ketemu. Donasinya. Iya, donasinya. Donasinya, dan nanti kita ketemu pas kopdara. Dan rencana memang kita pernah ketemu dengan beberapa komunitas baca. Kita pengen buat semacam festival komunitas baca nih. Karena sebenarnya banyak ya, termasuk Goodreads gitu ya. Mau kapan? Ya, yuk, malang mangga. Artinya... dari berbagai komunitas baca itu kita unite, kita satuin untuk juga memaksimalkan yang kita kasih ke rakyat Indonesia. Wah, itu sama kayak IRF ya kita. Bener. Yang waktu itu ya? Iya, Kak Farah nggak ikutan ya? Iya, saya. Udahlah, jangan dibahas dia. Sama seperti Festival Pembaca Indonesianya, Goodreads Indonesia juga sepertinya. Nah, terus? Ayo Del, setelah syarat-syarat relawannya itu udah ya tadi, belum kan? Apakah harus minimal anak-anak dari usia segini sampai usianya segini? Berapa sih? Dari kayak misalnya mungkin teman-teman sahabat RPK yang masih sekolah gitu, itu sekolah bisa nggak? Bisa aja mungkin ya, umur-umur SMP, yang artinya dia bisa di manage ya, kita ngajak kemana. Terus karena terlalu SD juga kasihan ya, terlalu kecil, jadi target kita malah. Oh gitu ya, jadi. Tapi kita ngomongin relawan ya, yang bisa ngatur waktu, untuk salah satunya survei ya tadi ya. Tuh. Survei ke daerah-daerah ya, kondisi gimana yang report balik gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sahabat RPK tertarik jadi relawan, kalau misalnya masih sekolah ya bisa sih sebenarnya, tapi mungkin nanti jadi relawannya yang tidak survei. Tidak gitu. Survei. Waktunya juga kayaknya terbatas ya. Seperti itu. Nah, ya, ada syarat ya, pokoknya apa yang bisa kita lakuin ya kita lakuin. Apapun deh bentuk bantuan ke kita, supportnya kita terima. Bahkan dari sesimpel nge-retweet misalnya, follow gitu iya, kan, nge-retweet, iya. Follow Friday misalnya, oh. Ya kan, supaya teman-temannya follow ke Bukit juga di Twitter, itu juga bisa ya Del ya? Bisa banget. Nah, karena masih ada sedikit waktu, kita mau nanya nih, ada program yang ticketing itu loh Kak. Itu yang kata menurutmu menarik itu loh. Lah tadi udah Del. Lah udah. Ya tadi mau diajak jalan-jalan. Ya makanya kan jangan nyela orang suka baca komik dewasa. kan sibuk dah kan jadinya. Aku kan penyela saat ini. Program ke Bukit yang nanti dalam waktu dekat ini mau diadain apa? Boleh di-share sama sahabat RPK juga? Bentar. Kamu duduk kenapa di pojok begitu? Jauh tuh kan? Gantiin aku. Untuk program yang baru ini ada yang itu tadi gerakan buku 10.000. Kita akan bantu sekolah gratis. Sekolah gratis namanya Sekolah Rakyat. Itu penggagasnya Pak Munawar. Dia punya 14 sekolah gratis. Di mana itu? Di Bogor. Oh, di Bogor. Dia punya 14 sekolah SMP gratis, 5 PAUD itu tersebar di desa-desa di Bogor. Nah, kita mau bantu PAUD-nya karena kalau SMP kita kan bukan sasaran kita. Kita sasarannya anak SD ke bawah. Nah, itu kita mau bantu. Nah, jadi kita lagi ngumpul ini. Jadi teman-teman yang mau bantu silakan sekali ditunggu sekali. Sebenarnya ke Bukit ini awalnya cuman dari teman-teman yang kesamaan ini ya. Suka baca, tapi nggak dari satu organisasi tertentu atau satu kampus? Nggak, beda-beda beda-beda gitu. Kampus ya. Jadi awalnya emang... dari malah dari buku 5 senti pernah pada baca. Iya, mm-hmm. Ya. Dari situ banget. Jadi kita awal di Bandung berdirinya ya dulu dari kita aku awalnya enggak suka baca, kawan-kawanku suka baca. Akhirnya dari buku 5 senti itu disuruh baca. Keren banget. Dan sampai ngadain perjalanan seperti halnya 5 senti, tapi karena duit kita gak cukup ke Mahameru, jadi kita cuman jatuh ke ujung genteng doang. Jadi tapi dari buku nih ya? Yes, dari situ pulang dari situ, apa ya, kan dari buku 5 senti itu quote-nya manusia yang paling dicintai itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Wow. Nah, sehingga apa ya, terbalik dari sini kita pengen jadi manfaat nih buat masyarakat. Akhirnya buku-buku yang kita punya kita kumpulin, udah deh kita pinjemin. Begitu, akhirnya banyak juga yang oh aku mau dong titipin bukunya, bukunya. Akhirnya satu kali itu kita ngumpulin sekitar ada 500 buku. Ya udah kita pesen sewa rumah akhirnya. Berdirilah. Oh, sampai sewa rumah? Ya. Itu dari budgetnya kita masing-masing gitu. Jadi bisa banget kok kalau misalnya kita mau bikin perpustakaan atau taman baca tanpa harus ngasih di apa ngarepin hibah gitu ya. Ngasih buku enggak juga, tapi kalau kita punya buku di rumah 10 aja kita kumpulin orang-orang yang suka baca, udah deh ada 10 orang ada 100 buku. Gitu ya. Okay. Simple. Jadi dari buku hingga akhirnya bermanfaat untuk kedepannya dan menjadikan komunitas yang sangat bermanfaat bagi anak-anak ya, karena sini betul. Tujuannya untuk anak-anak. Aduh, menarik banget ya topik bahasan kita hari ini dan responnya banyak banget luar biasa. Dan kita juga berterima kasih buat minta sahabat RPK. Minta maaf sama sahabat RPK karena kenapa, Del? Karena itu SMS-nya saking banyaknya kita nggak sampai maaf ya yang mau dibacain semua. Nggak baca-bacain semua. Kita mau pilih tadi yang udah menelpon dan ngirimin SMS. Silakan kak, ada Bu Sri ya, Ibu Kusri. Kusri dari Jatiwaringin dan dan tadi yang di 0818163 sekian itu yang akan mendapatkan bingkisan menarik dari Goodreads Indonesia. Selamat. Terus tadi jadi kita mau udah ya, kita ngobrol-ngobrolnya sudah terbatas oleh waktu gitu. Dan diburu oleh waktu. Mau share aja. Ada satu quotes yang bagus sekali dari Masami Sato. Kebetulan tadi lagi cari-cari gitu. Giving to others is actually giving to self. Memberi kepada orang lain sebenarnya kita memperkaya diri kita sendiri juga. Bener gak? Setuju gak kalian? Setuju. Iya gitu. Langsung setuju. Oke. Tar dulu bentar. Sebelum nutup ada agenda Goodreads Indonesia bulan Mei. Yang pertama, ada poinnya ya. Baca barang fiksi dan non-fiksi dengan tema Asia. Berarti tema buku apapun yang bertemakan Asia, silakan boleh banget bergabung di forum Goodreads Indonesia dengan bulan Mei ya. Bulan Mei. Terus? Dan ada Nirwana Award tanggal 22 sampai 26 Mei di FF Lifestyle. Nanti situ ada Goodreads akan buka booth. Tanggal berapa, Del? Tanggal 22 sampai 26 Mei. Itu panjang ya, dan hari Sabtu juga terakhirnya. Terus? Nah, terus terakhir ada persiapan Kopdar GRI di Kebumen. Ini akbar banget ya. Saking banyaknya mungkin ada teman-teman kita GRI nanti bye-bye ada ada itu. Siapa? Aki mungkin ada ya. Aki, selamat ulang tahun. Oh iya, kemarin kan ulang tahun tanggal 2. Selamat ulang tahun. Ya, oke. Itu di Kebun Raya Bogor tanggal 17 Juni. Temanya Amazing Race, mulai acaranya jam 9 pagi. Nah, itulah agenda Goodreads yang akan datang. Gitu. Oke, jadi ada 3 agenda Goodreads Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, coba sahabat RPK yang punya Twitter follow dong, baca itu seru. Aku udah follow loh. Oh gitu, udah follow. Yeay, followersnya nambah. Deh. Aku ikut milisnya juga. Oh gitu. Dan gabung dong ke forum kita juga. Deh, terima kasih banyak buat sahabat RPK yang udah mau ngedengerin kita dan berinteraksi sama kita di UN The City hari ini. Nanti ketemu lagi minggu depan ya, pasti akan ada klub siaran Goodreads Indonesia yang juga akan ngebahas tentang buku-buku menarik dan komunitas-komunitas yang menarik. Komunitas-komunitas lainnya juga. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas dan salam sayang dari kami semua. Bye. Yo sahabat kota, satu jam nyaris sudah. Perjalanan masih panjang, masih banyak komunitas asyik di kota ini. So check your schedule every Saturday morning with You and the City, the place to share your community. Bila Anda punya komunitas asyik and mau berbagi di sini, layangkan keinginan Anda melalui email rpkfm@radiopelitakasih.com. rpkfm@radiopelitakasih.com dengan subjek The City. Stay tune in 96.3 RPKFM, Education and Info Demonstration. Jam di studio kami menunjukkan tepat pukul